الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إلي واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat yang terakhir dari surah Yunus, khitabnya masih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ajakan bicaranya masih langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah larangan masih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya hukumnya mencakup seluruh umat manusia. Ayat sebelumnya, yani wala tad'uni wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Jadi perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menjadi orang-orang musyrik. Orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa in fa'alta. Kalau engkau melakukan ini wahai Muhammad, yakni kalau engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, orang musyrik. Kemudian Allah mengingatkan di ayat yang ke-107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa alam semesta ini dibawa kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berkehendak dan kehendak Allah yang jadi. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaskallahu bidurrin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada engkau bala, bencana, musibah, fala kashifa lahu illa hu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak akan ada yang bisa mengangkat bala itu, bencana itu, kecuali Allah pula. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Baik. Jadi adanya bencana, adanya malapetaka bukan karena penghuni atau penguasa gunung ini lagi ngamuk. Baik. Karena tidak diberikan sesajen. Baik. Atau penguasa atau penghuni laut ini lagi ngamuk. Terjadilah tsunami karena tidak diberikan sesajen atau sesajen yang tidak cukup atau yang lainnya. Atau justru ada orang-orang dungu mengatakan, oh itu karena fenomena alam, itu memang sudah begitu-begitu, itu karena terjadi begini-begini, karena terjadinya macam-macam, karena adanya patahan, adanya lempengan yang demikian dan demikian, adanya begini, ada subhanallah. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, musibah, malapetaka, bencana yang menimpa kalian itu adalah karena dosa kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Muncul bencana, muncul malapetaka, muncul musibah di lautan dan di daratan karena dosa manusia. Allah munculkan itu semua sebagai peringatan, pengingat agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian dari musibah, malapetaka, itu karena dosa kalian. Taib. Wa ya'fu an katsir, itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memaafkan kalian. Taib. Jadi yang berkehendak di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah yang Allah kehendaki di baliknya. Tapi orang-orang musyrik tetap dengan kesyirikannya. Taib. Mau musibah, mau apa, mereka mengatakan, oh ini lagi murka ini. Taib. Penunggu gunung ini, atau penunggu lembah ini, atau penunggu pantai ini. Taib. Oh perlu diberikan sesajen lebih. Subhanallah. Justru semakin meningkat kesyirikan mereka. Nasallahu salamat wal afiyah. Taib. Semestinya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian bala bencana, maka ketahuilah bahwa tidak akan ada satupun yang bisa mengangkatnya dari kalian kecuali Allah sendiri. Taib. Wa yuridka bi khairin. Dan jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kalian, baik, kebaikan, rahmat, rezeki, keutamaan, apapun yang terkumpul dalam kata-kata khair, kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian kebaikan, kesuburan, kemakmuran, ketenteraman, keamanan, khair. Fala radda li fadli. Maka tidak akan ada seorang pun atau satu pun yang bisa menolak kebaikan itu. Tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan, menimpakan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari kebaikan dan keburukan. Karena hanya Allah yang berkuasa. Barakallahu fiik. Allah yang berkuasa di alam semesta ini. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengatur. Yusibu bi rahmatihi man yasha. Yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Baik, dan di sini Allah Subhanahu wa taala mempergantikan keadaan. Sesekali di tempat ini yang terkena musibah, di tempat yang lain makmur tenteram. Besok-besok hari, besok-besok tahun digantikan yang di sana lagi yang kena musibah, di sini makmur. Barakallahu fikum. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik, barakallahu fikum. Wa huwal ghafur rahim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Maha pengampun bagi siapapun yang tobat kembali ke jalannya. Maha pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kepada manusia. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai Rasul, panggil seluruh manusia, sampaikan kepada mereka. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Qad ja'akumul haqqu min rabbikum, telah datang kebenaran dari Rabb kalian, dari Allah. Telah datang kebenaran. Faman ihtada fa innama yahtadi nafsi. Telah datang Al-Qur'an, telah datang petunjuk, telah datang hidayah. Barakallahu fikum. Faman ihtada fa innama yahtadi nafsi. Barang siapa yang mengikuti hidayah ini, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fa innama yahtadi li nafsi, maka kemanfaatannya itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Bukan untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Allah tidak bertambah keagungannya dengan Anda beriman dan beramal saleh. Barakallahu fiik. Baik. Allah mengatakan, ya ibadi innakum lan tablugu naf'i fatanfa'uni wa lan tablugu durri fatadurruni. Baik. Kalian tidak akan bisa memberikan kemanfaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga bisa memberikan kemudaratan untuk Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan seandainya seluruh umat manusia dan bahkan umat jin sekalipun dari yang pertama sampai terakhir, seandainya semuanya di atas keimanan dan ketakwaan tertinggi yang dimiliki oleh manusia ini dan jin ini, atqa qalbi rajulin wahidin minkum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Seandainya jin dan manusia pertama sampai terakhir semuanya di atas ketakwaan tertinggi, kata Allah SWT, sama sekali tidak menambah kekuasaanku. Sama sekali. Kebalikannya, seandainya jin dan manusia pertama sampai terakhir semuanya kafir, mungkin sekali beriblis kafirnya, maka sadalika mimulki syai'a, sama sekali tidak mengurangi kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Sifat ghinal mutlak, kekayaan mutlak. Barakallahu fikum. Lah terus apa yang kita peroleh dari amal kita dan untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innama hiya a'malukum, yang kalian lakukan itu ya amalan kalian. Oh sihalakum, aku kumpul-kumpulkan untuk kalian, ku catat untuk kalian apa yang kalian lakukan dari kebaikan itu. Paman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan dari apa yang dia lakukan, hasil usahanya baik, muslim mukmin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, muwahhid, maka silakan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika, ternyata kalau dia mendapatkan selain dari itu, selain dari kebaikan dari hasil usahanya, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia menyalah-nyalahkan, barakallahu fikum, kecuali dirinya sendiri. Maka di sini Allah mengatakan, fa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka kebaikan dari petunjuk yang dia ikuti adalah untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha, dan barang siapa yang sesat, enggak mau ikut petunjuk, barakallahu fik, enggak mau ikut arahan, enggak mau ikut hidayah, enggak mau ikut tauhid, fa innama yadhillu 'alayha, dia menyesatkan dirinya sendiri, balaknya untuk dirinya sendiri. Wa ma ana alaikum biwakil, sampaikan wahai Rasul kepada mereka bahwa ma ana alaikum biwakil, yakni bahwa Rasul bukanlah sebagai wakil atas mereka, dalam artian mengikuti, membuntuti, menguntit semua apa yang menjadi aktivitas mereka, memaksa mereka untuk beriman dan bertakwa. Bukan, ini bukan tugas Rasul. Tugas Rasul untuk menyampaikan, menerangkan dengan seterang-terangnya, itulah tugas Rasul. Setelah disampaikan, setelah ditunaikan amanah dakwah, maka tinggal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surah ini dengan nasihat untuk Rasulnya dan untuk semuanya. Wattabi' ma yuha ilaika, dan ikutilah wahai Rasul apa yang diwahyukan kepada engkau. Baik, jangan kau ikuti yang lainnya, jangan kau ikuti orang-orang, tapi ikutilah wahyu yang diturunkan kepada engkau, dan jangan kau ragu-ragu. Dan memang Rasul tidak ragu-ragu. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir, dan bersabarlah, karena tidak mulus perjalanan dakwah ini, ada saja rintangan. Baik, ada saja orang yang berdusta, ada saja orang-orang yang menghalangi, ada saja orang yang menyakiti, ada saja orang-orang yang berusaha bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wasbir, maka di sini kan Allah mengatakan wasbir, bersabarlah engkau, hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin, sampai Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, yang memutuskan keputusan-keputusannya. Baik. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ia memutuskan keputusan. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memutuskan, Allah memutuskan dengan keadilan yang sempurna. Wa huwa ahkamul hakimin. Baik. Hakim yang paling bijaksana, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Sehingga Allah bisa menghukumi dengan seadil-adilnya. Baik. Adapun hakim yang ada di atas muka bumi ini kan kehidupan keilmuannya terbatas, kemampuannya terbatas. Walhasil, baik. Pol-polnya, apa yang dilakukan oleh hakim yang ada di dunia ini, kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza hakamal hakimu fajtahada. Kalau seorang hakim di dunia ini betul-betul menentukan keputusan, di atas ijtihad, ijtihad itulah kemampuan yang dimiliki oleh seorang hakim yang telah dia kerahkan seluruhnya. Ya, kemampuan yang terbatas tentu tetap. Barakallahu fikum. Penglihatannya, akalnya, pendengarannya, ilmunya serba terbatas. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengadili sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan dialah hakim yang paling adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.